Sama You Can Dedes. Oh. Boleh tangannya diangkat bareng You Can Dedes. Yang di belakang buatkan. Boleh dong tangannya ke atas, nyanyi bareng bersama You Can Dedes. Beleng Community terima kasih, Mas Happy terima kasih, yang bisa kita nyanyi bareng-bareng. Suara aneh, angin sing reri duati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis, ngetoke eloh ning pipi. Senajan ngomong-ngomong ini, ngalemon aku, tambah nono rasa kangen neng atiku. Ngalemon aku, kendra ada kesiramu. Cantik Vivi Artika. Terima kasih kakak. Goyang sini dong. Cancer saya nanti. Hey. Kampret. Bisa. Bisa dong. Coba ada ziplock. Digoyang kembali bersama New Band Dedes. Oh. Oh! Sore.